gampang. Gampang ya, awewe mah eueuh izin salaki mah teu bisa nyi eueuh. Ya kudu diizinan atuh. Heeh, tong aya, tong aya. Akang ye kamu tuh tingali istrina paletnan, tuh tingali istrina pamimpin, mas rencem imah akreng sawah nangaplak mobil Mercy pang anyana. Tuli sarwa genai itu mah ibu letna paletnan nangge panjang jika di badak komo ibu pamimpin hari nyai kan buka syarat ibu sakit buktina. Memeh urang pepegatan akang re mere pepe tesakabe pamimpin balenghar loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Salami dan balik-balik kemarin aku tui ngapain ada emang tui ada sayang kita di kekepan ayo cici tau lupa itu iya ya pokok nama ben sakit tuh kan abdi kebulusan hayang keling disimputan pansimut digadeken kumahan najan urang hirup henteu beunghar tiis jeli herang-herang panon muji syukur ka Pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat. Eta nu darepeun kitu sing inget ari nu aranna dunya bagian panah masa sanggeu sarua pangkat okuhan. Salahan akang loba tuh tingali istrina paletnan tuh tingali istrina pamimpin mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil Mercy pang anyana sesakan ninya buka pamajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun. Memeh urang pepegatan akang re mere pepeling tanguk tesak kabeh pamimpin balenghar dekat loba kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur barukan teh gampang geus main balik wae kudu aya izin salaki. Najan urang hirup henteu. menghat tiis jeli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat.